hari-hari nan berdebu bersama dirimu, yakin ku hadapi sambil merajut berdua. Anyaman tenang angan yang kau tawarkan. Sudah lama tuk mengerti dirimu jadi misteri yang kian tersami. Sekian jauh menilai kadar cinta tergali milikmu sejati. Sejuta asa yang sempat ku titipkan di dalam sinar matamu. Pribadi nan sederhana menjanjikan keteduhan kasih nanmu.